Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, di malam yang berbahagia ini, tepatnya 5 Zulhijjah 1442 Hijriah atau bertepatan tanggal 15 Juli 2021 Masehi, alhamdulillah di ruang dengar kita telah hadir Al-Ustaz Muhammad bin Umar Sawit Afizallahu Ta'ala yang akan mengisi kajian kitab Isrotun Nisa yang dibawa oleh Imam An-Nasai Rahimahullah Ta'ala, yang mana sebelumnya kita sudah membahas bagaimana bolehnya mendatangi istri dari belakang. Nah, untuk kajian selanjutnya apa isinya, mari kita simak bersama-sama. Dan kembali lagi kepada kaum muslimin yang saat ini ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaannya, bisa dilayangkan ke nomor 085316 2x6. Kita ulangi, 085316 2x5. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kepada Al-Ustaz waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhal Ustaz. Barakallahu fikum. Baik, jazakumullahu khairan wa fikum barakallah. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين pendengar radio Indah Siar yang kami hormati, kita lanjutkan kembali kajian kitab Isyratun Nisa oleh Imam An-Nasai rahimahullah, yakni membahas tentang isyrah, yakni pergaulan suami istri. Dan kita sampai pada pembahasan Ityanul Mar'ah Mujabbatan. Ini sudah kita bahas kemarin, tetapi yang berikutnya Imam Nawawi membawakan tentang tafsir ayat yang disebutkan pada bab ini. Ini bab yang kemarin kita bahas, disebutkan tentang bolehnya mendatangi seorang wanita atau mendatangi istri dari belakang, artinya jima dari arah belakang. Kemudian dijawab dengan kalimat kadabatil yahud, Yahudi berdusta, yang berkata bahwasanya kalau jima dari arah belakang nanti anaknya akan lahir juling. Nabi menjawab kadabatil yahud, Yahudi berdusta, artinya tidak demikian. Dibacakan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turun saat itu, Nisa'ukum harsun lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istri-istri kalian adalah ladang-ladang kalian, maka datangilah ladang kalian dari arah manapun kamu sukai. Ikhwanina na'azakumullah, maka dibawakan bab khusus oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah tentang tafsir dari ayat tersebut. Ta'wil qaulillahi jalla sana'uhu nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Pembahasan berikutnya adalah tafsir dari ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 223, nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kalian adalah ladang-ladang kalian, maka datangilah ladang kalian dari manapun kalian sukai. Kata beliau bahwa tafsir ayat ini diantaranya sekian riwayat. Kita bacakan satu persatu. Qala rahimahullah, ini qala Imam An-Nasa'i rahimahullah, akhbarana Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Hakam qala anba'ana Shu'aib qala anba'ana Al-Layth an ibn Al-Had an Abi Hazim an Muhammad ibn Al-Munkadir عن جابر بن عبد الله أنه كان يقول, disebutkan sanadnya sampai kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Inna Yahuda kanat taqul, bahwasanya Yahudi pernah berkata, idza ataital mar'ata min duburiha, kalau engkau mendatangi wanita dari duburnya, ini dari belakangnya, thumma hamalat, kemudian dia hamil, kana waladuha ahwal, maka anaknya akan lahir juling. Fanazalat hadhil ayah, maka turunlah ayat ini, nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Berarti asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini adalah ketika Yahudi menyatakan bahwasanya seorang istri kalau datangi suaminya ketika jima dari duburnya, yakni dari belakangnya, maka nanti anaknya akan juling. Ikhwan ibn a'azakumullah, perhatikan dulu sebelum kita lanjutkan pada riwayat-riwayat yang lain dan ikhtilaf para ulama tentangnya, bahwa di sini disebutkan kalau hamil. Berarti maknanya dubur tadi, dari dubur, bukan masuknya ke dubur, tetapi dari arah belakang, tapi tetap ke kubulnya. Mudah-mudahan bisa dipaham. Sehingga barakallahu fikum, sebab kalau di dubur ya tidak akan hamil tentunya. Dan itu nanti akan dibawakan juga bab khusus tentang haramnya menjimai dubur istri. Sehingga yang dimaksud di sini fi duburihi atau min duburin, maksudnya dari belakang, tetapi tetap ke depan. Mudah-mudahan barakallahu fikum bisa sama-sama dipaham. Riwayat kedua, akhbarana, kata beliau, kata Imam Nasa'i, akhbarana Abdurrahman ibn Abdillah ibn Abdil Hakam, qala haddathana ibn Abi Maryam, qala akhbarani Yahya ibn Ayyub, wa dhakara akhar anna ibn al-Had haddathahuma, bahwasanya Ibnu Hadi menyampaikan kepada keduanya, dari Muhammad ibn Munkadir, dari Jabir, yang juga seperti itu. Yani turunnya ayat tadi ketika orang-orang Yahudi menyatakan kalau menjimai istri dari arah belakang akan lahir anaknya juling. Riwayat ketiga, akhbarana Ishaq ibn Ibrahim qala amba'ana Sufyan an ibn al-Munkadir an Jabir wa huwa ibn Abdullah qala كانت اليهود تقول في الرجل يأتي امرأته من قبل دبرها في قبولها أن الولد يكون أحول فنزلت هذه الآية فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. Pada riwayat ketiga disebutkan dengan sanadnya sampai kepada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Yahudi berbicara tentang seseorang yang mendatangi istrinya dari arah duburnya ke kubulnya. Nah, ini lebih jelas. Alhamdulillah dengan dibacakan riwayat-riwayat semuanya saling menjelaskan. Ya, ini perbedaan lafaz-lafaz, perbedaan riwayat-riwayat, perbedaan jalan-jalan akan saling menjelaskan apa yang dimaksud. Di sini lebih rinci disebutkan seseorang yang mendatangi istrinya min qibali duburiha fi qubuliha, mendatangi istrinya dari arah belakangnya tetapi ke depannya. Annal walad yakunu ahwal, bahwasanya nanti anaknya akan lahir juling, kata Yahudi. Maka dijawab dengan ayat yang turun, nisa'ukum harsun lakum, bahwa istri-istri kalian adalah ladang-ladang kalian. Fa'tu harsakum anna syi'tum, maka datang ladang-ladang kalian apa yang kalian mau atau dari mana kalian mau. Riwayat yang berikutnya, akhbarana Ali ibn Ma'bad, beliau menyampaikan bahwasanya Yunus ibn Muhammad menghabarkan kepada kami, bahwasanya Ya'qub menghabarkan kepada kami, dia berkata, amba'ana Ja'far, menyampaikan kepadaku Ja'far, yaitu Ja'far ibni Abil Mughirah, dari Sa'id ibni Jubair, dari Abdullah ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dia menceritakan, Ja'a Umar ibn al-Khattab ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Pernah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dan berkata, Ya Rasulullah, halaktu, Ya Rasulullah, aku binasa, aku binasa. Qala wa man alladhi ahlakak? Kata Nabi, apa yang membinasakan engkau? Qala hawaltu rahli al-laila. Falam yarudda alaihi syai'a. Kata Umar, aku tadi malam mendatangi istriku dari belakangnya. Nabi tidak menjawab. Nabi diam. Fa'uhiya ila Rasulullah SAW. Kemudian diwahyukan kepadanya. Ini turun kepadanya wahyu. Nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Turun ayat ini. Bahwa istri-istri kalian adalah ladang-ladang kalian. Silakan datangi dari manapun kalian mau. Maka setelah turun ayat ini Nabi menjawab pertanyaan Umar. Yaqulu aqbil wa adbir wattaqi ad-dubur wal haidah. Saya ulangi, aqbil wa adbir wattaqi ad-dubur wal haidah. Maka Nabi menyatakan silakan, aqbil atau adbir. Silakan dari depan, silakan dari belakang, tetapi hati-hati. Jangan kedubur dan jangan ketika haid. Ikhwanuddin a'azakumullah, berarti dalam hal ini ada rahah, artinya ada wus'ah, ada keluasan. Silakan engkau jima dengan istrimu, dan itu yang dikatakan dengan istimta', bernikmat-nikmat dengan istri, istri juga bernikmat-nikmat dengan suami, dengan cara apa yang kalian mau, dari depan, dari samping, dari belakang. Yang penting arahnya satu, tidak kedubur tapi kekubulnya. Ikhwanul na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Aqbil wa adbir wa taqid dubur. Silakan dari belakang, silakan dari depan, tetapi jangan masuknya kedubur. Wal haidah, dan jangan pula ketika haid. Ketika sang wanita sedang haid. Riwayat berikutnya, akhbarana Ali ibn Uthman ibn Muhammad, atau sebelum kita lanjutkan pada riwayat berikutnya, berarti di sini sebab nuzul ayat tadi berbeda. Tadi sebab nuzulnya adalah karena ucapan Yahudi yang menyatakan kalau dari arah belakang nanti akan terjadi begini dan begitu, anaknya akan lahir begini dan begitu. Sedangkan di sini dari pertanyaan Umar, jawabannya memang kadang satu ayat turun untuk menjawab tidak hanya satu kejadian. Kadang turun untuk menjawab sekian kejadian, dua kejadian atau tiga kejadian. Sehingga bisa saja berbilang jumlah asbabul wurud dalam satu ayat. Bisa saja satu ayat turun, sebab turunnya ada sekian, bukan satu. Karena mereka berbicara begini, karena yang di sana pernah bertanya, karena yang ini pernah berbicara seperti itu, turun ayat menjawab semuanya. Sehingga yang pertama juga asbabun nuzulnya, yang kedua juga asbabun nuzulnya tidak bertentangan. Sebagaimana ayat tadi, turun karena sebab pertanyaan Yahudi atau ucapan Yahudi, dan juga karena pertanyaan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Riwayat berikutnya, qala Imam An-Nasa'i rahimahullah, akhbarana Ali ibn Uthman ibn Muhammad ibn Sa'id ibn Abdullah ibn Nufail, qala anba'ana Sa'id ibn Isa, قال أنبأنا المفضل قال حدثني عبد الله بن سليمان عن كعب بن علقمة عن أبي النضر أنه أخبره. Disebutkan sanadnya sampai kepada Abu Nadhr. Abu Nadhr mengabarkan kepadanya, anahu qala li Nafi', bahwa dia pernah berkata kepada Nafi'. Nafi' adalah maulanya Ibnu Umar. Maula adalah bekas budaknya Ibnu Umar. Umar memiliki budak bernama Nafi', kemudian dimerdekakan, maka Nafi' menjadi maula Ibnu Umar. Kata Abu Nadhr, aku pernah berkata kepada Nafi', maulanya Ibnu Umar, aku katakan qad ubsira 'alaika al-qaul annaka taqulu 'an Ibnu Umar annahu afta bi an yu'ta an-nisa' fi adbariha. Kata Abu Nadhr, wahai Nafi', sesungguhnya banyak berita-berita tentang kamu bahwa kamu mengatakan dari Ibnu Umar dengan fatwa bolehnya mendatangi wanita dari dubur-duburnya. Qala Nafi', kadzabu alayya. Mereka berdusta atas namaku, kata Nafi'. Perhatikan di sini apa yang saya singgung di awal, bahwa di sini yang dipahami adalah betul-betul menjimai duburnya, yakni memasukkan dakarnya ke dubur. Wahai Nafi', banyak berita bahwasanya engkau mengatakan dari Ibnu Umar bolehnya sang suami mendatangi dubur istri. Maka Nafi' mengingkari. Laqad kadzabu alayya, mereka berdusta atas namaku. Walakin sa'ukhbiruka kaifa kana al-amr, aku akan kabarkan kepada kamu tentang apa kejadiannya. Kemudian diceritakan kejadiannya. Inna ibn Umar aradul mushaf yauman, bahwa Ibn Umar pernah membacakan kepadaku mushaf, ini mengajarkan Al-Quran. Wa ana indahu, dan aku di sisinya. Hatta balagha, sampai pada ayat nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Maka Abdullah ibn Umar berkata kepadaku, ya Nafi', hal ta'lam ma amru hadhihi al-ayah, wahai Nafi', apakah kamu tahu urusan ayat ini? Kata Nafi', aku tidak tahu. Maka diterangkan oleh Ibn Umar, inna kunna ma'syara Quraisy, kami orang-orang Quraisy, naji'un nisa, di sini lafadznya naji'un nisa, mendatangi para wanita. Tetapi sesungguhnya dalam riwayat-riwayat lain, lafadznya bukan naji tapi nujbi. Ada juga nuhni atau nahni. Nujbi lebih tepat lafadznya, karena yang dimaksud adalah mendatangi wanita dari belakangnya. Artinya menjimai istri dari arah belakang, tetapi tetap ke depan. Jadi tetap ke ubulnya. Falamma dakhala al-Madinah, kata Ibn Umar, kami orang Quraisy sudah biasa menjimai istri dari depan, dari belakang. Tetapi ketika kami sampai ke Madinah, wa nakahna nisa al-Ansar, dan kami menikahi para wanita Ansar, aradna minhunna mithla ma kunna nuridu minan nisa, atau aradna minhunna mithla ma kunna nuridu min nisaina, maka kami ingin memperlakukan istri-istri kami yang dari Ansar ini seperti yang biasa kami lakukan kepada istri-istri kami di Quraisy atau dari Quraisy. Fa idza hunna qad karihna dhalik, ternyata para wanita-wanita Ansar yang telah menjadi istri-istri mereka tidak mau dijimai dari belakang. Karih, karihna artinya tidak suka. Wa a'dhamnahu, bahkan mereka menganggap besar, seakan-akan pelanggaran besar. Wa kanat nisa'ul ansar innama yu'taina an junubihinna, dan wanita-wanita ansar biasa didatangi dari samping. Artinya suami dan istri tidur berhadap-hadapan, berarti samping dengan sampingnya berhadap-hadapan begitu. Jimaknya mereka biasa orang-orang Ansar, atau biasa jimaknya mereka orang-orang Ansar atau wanita Ansar. Ikhwanuddin a'azakumullah, maka ketika akan datang dari belakang, mereka merasa besar, ini pelanggaran besar. Fa'anzalallah, maka Allah turunkan ayat ini, nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syaitum, bahwa istri-istri kalian adalah ladang kalian, silahkan datangi ladang kalian dari manapun, tapi tetap ke ladangnya. Iya kan? Artinya kita mengambil faedah dari ayat ini, karena Allah permisalkan dengan ladang, tentunya masuk dari manapun, tapi tetap ke ladang. Tetap ke ladang. Kalau mendatangi dubur dengan makna masukkan dakarnya ke duburnya, itu bukan ladangnya. Dan akan enggak akan bisa ditanam di sana. Tidak akan jadi, tidak akan bisa diharapkan, karena itu bukan ladangnya. Sehingga maknanya adalah silakan dari samping, silakan dari depan, silakan dari belakang, tetapi tetap ke ladangnya. Artinya tetap ke kubulnya. Barakallahu fikum. Berarti ayat ini merupakan asbabun nuzul yang ketiga. Mungkin bisa dikatakan yang ketiga. Asbabun nuzul yang ketiga adalah ketika istri-istri orang-orang Quraisy dari kalangan Ansar menolak, maka turun ayat ini. Tetapi sesungguhnya hampir sama dengan yang pertama, karena para wanita Ansar tadi menganggap besar, menganggap pelanggaran dan sebagainya, karena terpengaruh dengan ucapan-ucapan Yahudi, bahwa kalau didatangi dari belakang, nanti anaknya begini, nanti anaknya begitu. Dan itu khurafat, kedustaan Yahudi, sebagaimana khurafatnya orang-orang sekarang yang menyatakan kalau jimaknya waktu gelap nanti anaknya hitam, kalau waktu terang nanti anaknya begini. Padahal enggak ada berita-berita seperti itu. Barakallahu fiikum. Qala rahimahullah, berkata lagi Imam An-Nasa'i rahimahullah, akhbarana Rabi' ibn Sulaiman qala anba'ana Asbagh ibn al-Faraj qala anba'ana Abdurrahman ibn al-Qasim. Kembali kepada ucapan Imam An-Nasa'i atau riwayat berikutnya dari Imam An-Nasa'i rahimahullah, akhbarana Rabi' ibn Sulaiman qala anba'ana Asbagh ibn al-Faraj qala anba'ana Abdurrahman ibn al-Qasim qala qultu li Malik, kata Abdurrahman ibn al-Qasim, aku katakan kepada Malik, inna indana bi Misr, sesungguhnya di tempat kami di Mesir ada Al-Layth ibn Sa'ad rahimahullah yuhadith, menyampaikan hadith dari Harith ibn Ya'qub dari Sa'id ibn Yasar. Qultu li Ibn Umar, kata Sa'id ibn Yasar, aku katakan kepada Umar, kami membeli budak-budak perempuan, fanuhammidu lahunna, kami membeli budak-budak perempuan, kemudian kami nuhammid. Ibn Umar bertanya, wamat tahmid, apa itu nuhammid, apa itu tahmid? Qala na'tihinna fi adbarihinna, kami jima'i mereka dari dubur-duburnya. Qala aw, aw ya'mal hadha muslim? Ibn Umar justru mengingkari, apakah seorang muslim melakukan yang seperti itu? Apakah seorang muslim melakukan hal yang seperti itu, yakni menjima'i wanita dari duburnya? Qanibidina a'azakumullah, berarti di sini ada kesalahpahaman dari beberapa orang menganggap bahwa mendatangi dari dubur itu menjimai dari duburnya, padahal bukan seperti itu maknanya. Dijelaskan dengan sekian banyak lafaz-lafaz bahwa yang dibolehkan, yang dimaksud adalah dari arah belakang, tetapi tetap ke kubulnya. Tetapi di sini ketika benar-benar duburnya yang didatangi, dengan artian memasukkan dakarnya ke duburnya, Ibnu Umar mengingkari dengan keras. Aw ya amal hadha muslim, apakah seorang muslim melakukan yang seperti itu? Kemudian berkata kepadaku Malik setelah menceritakan atau mendengarkan riwayat tadi, fa ashhadu ala Rabi'ah la haddatsani an Sa'id bin Yasar, sungguh aku mempersaksikan bahwa Rabi'ah juga menyampaikan kepadaku dari Sa'id bin Yasar bahwa dia bertanya kepada Ibnu Umar tentang masalah itu. Ibnu Umar membolehkan, la ba'sa bihi. Inilah titik mengapa terjadi perselisihan para ulama, mengapa sebagian orang menganggap bahwa boleh kalau budak dijima'i dari dubur. Karena dikatakan di sini, kata Malik rahimahullah, aku pun mempersaksikan bahwa aku mendengar Rabi'ah menyampaikan padaku dari Sa'id bin Yasar juga, dari Ibnu Umar bertanya seperti itu dan dibolehkan. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau kita sudah mendengar riwayat tadi, riwayat yang dari Nafi' Maula Ibnu Umar, mudah-mudahan kita bisa menjamak dan bisa menggabungkan riwayat-riwayat tadi. Yang dibolehkan adalah dari belakang, tetapi maksudnya arahnya dari belakang, tetapi tetap ke kubulnya. Sedangkan yang beliau mengingkarinya dengan keras, sampai menyatakan apakah muslim melakukan seperti itu, adalah betul-betul menjimai dubur. Karena nanti akan dibacakan pada bab secara khusus, haramnya menjimai dubur, sampai dijuluki dengan lutiyatus sughra. Lutiyah adalah seperti homoseks, laki-laki dengan laki-laki. Na'udzubillah. Itu adalah perkara yang busuk, jelek, dan seterusnya. Baik, bagaimana laki-laki dengan laki-laki berjima? Ya dari duburnya. Baik, maka ketika ada seorang yang menjimai istri dari dubur, dikatakan itu lutiyatus sughra, itu perbuatan kaum Lut yang lebih kecil. Ikhwanina a'azakumullah, kita lanjutkan dulu sampai riwayat terakhir. Qala akhbarana Muhammad ibn Abdullah ibn Ammar al-Musili qala anba'ana ma'an qala haddathani Kharijah ibn Abdullah ibn Sulaiman ibn Zaid ibn Thabit an Yazid ibn Ruman an Ubaidillah ibn Abdullah ibn Umar, dari cucunya, naam, dari cucunya Umar atau cucunya anaknya Ibn Umar, yaitu Ubaidullah Ibn Abdullah Ibn Umar, anna Ibn Umar kana la yara ba'san an ya'ti rajul imra'atahu fi duhuriha. Beliau menyampaikan bahwasanya Ibn Umar menganggap tidak mengapa untuk seseorang mendatangi istrinya dari duburnya. Qala ma'an wa sami'tu Malikan yaqul ma 'alimtuhu haram. Berkata Ma'an bahwa aku mendengar Malik juga berkata rahimahullah, ma 'alimtuhu haram. Aku tidak mengetahui kalau itu haram. Ini enggak pernah mendengar kalau itu haram. Ikhwani fillah na'azakumullah, dan untuk dijamakkan, dikumpulkan hadis yang kelihatannya bertentangan ini, yang tadi dikatakan tidak boleh dari duburnya, di sini malah dikatakan tidak mengapa untuk mendatangi dari duburnya, maka barakallahu fikum, bisa jadi yang dimaksud dibolehkan dari dubur adalah arahnya. Tetapi yang dilarang adalah ketika benar-benar menjimai dubur, memasukkan dakarnya ke duburnya, fahadha haram. InsyaAllah pada bab yang akan datang akan dibahas tentang khusus pengharaman menjimai wanita dari duburnya. Ini haramnya jima dengan masukkan dakarnya ke dubur istri. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wadaslah taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahu bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.